Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan yang sangat banyak dari Allah SWT, kita bisa memulai kembali dars, ya, durus Lughatul Arabiyah li ghairi natiqina biha, juz yang pertama, ya, atau al-juzul awal, al-mujallad al-awwal, dari pelajaran, atau sudah kita masuk pelajaran ke-20 ad-darsul 'ishrun, ya. Yang mana pelajaran ke-20 kita membahas tentang adad wal ma'dud yang mu'annas. Adad wal ma'dud yang mu'annas. Dan terakhir yang Asyana ingat, itu sudah masuk tamrin 5 sekarang, ya. Tamrin 4-nya itu kan sudah, ya. Tamrin 4-nya kita sudah masuki atau sudah bahas. Dan sekarang kita akan masuk ke tamrin 5. Taib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di tamrin kelima, pelajaran 20, halaman 112, ya, di situ. Perintahnya adalah uktubil a'dada. Uktubil a'dada min thalisatin ila asyrah. Min thalisah ila asyrah. Waja'al kullan minal kalimati latiyati ma'dudan lahu. Ya. Uktubil a'dada. Min salasa. Ila. Ya, sampai asroh. Ini 10 asrotin. Kemudian waja'al. Ada yang bunyi, ya? Maksudnya suaranya kok lain, ada yang bunyi keluar. Itu enggak ada paham. Harus tanya sama Robinya. Dipanggil aja. Waja'al kullan. Waja'al kullan. Minal kalimati. Nah, kali itu rekaman yang dulu kali, ya. Al-Ati, ya. Ma'du dan lahu. Ini perintahnya panjang sekali ini. Ma'du dan lahu. Nah. Kita artikan uktub, ini tulislah. Tulislah al-adad, ini bilangan-bilangan. Tulislah. Jadi ditulis dengan tangan ya, tetapi karena kita dengan mengucapkan saja dengan perkataan, maka ya seolah-olah kita nulis gitu. Jadi tulislah bilangan-bilangan dari 3 sampai 10. Waja'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan lahu. Dan jadikan setiap dari kata-kata berikut di bawah ini ya sebagai jumlahnya ya, sebagai jumlahnya. Ini sebagai yang dihitung gitu. Yang dihitung. Ya, di sini ada kata-kata di bawah, ada sayaratun, ada ukhtun, talibatun, majallatun, bintun sama sa'atun. Nah, kata-kata ini sayaratun mobil, ukhtun saudara perempuan, ya, talibatun santri perempuan, majallatun majalah, bintun anak perempuan, sa'atun jam, ya, jam tangan, sebagai yang dihitungnya, sebagai yang dihitungnya. Jadi misalkan apa namanya, 1 atau 3 mobil, 4 mobil dan seterusnya gitu ya. Nah, antum sebutkan bergilir saja dari mulai 3 sampai 10. Jadi ada 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Supaya apa namanya, kebagian semua. Kira-kira gimana kalau 3 mobil, 4 mobil, 5 mobil, 6 mobil gitu. Siap ya? Nah, fadal sama satu. Nah, ada antum jawabnya salah satu. Salah satu apa salah satu? Salah satu. Jawaban ini betul tidak? Nah, kira-kira yang betul gimana? Salah satu. Iya. Kan saya roh dia mu'anas. Mu'anas, maka bilangannya pakai Salah satu. Sayyaratin. Jawabannya salasu. Ya, antum lihat di situ di awal atau di halaman sebelumnya. Kalau misalkan yang dibilangnya, yang dimakdudnya, yang dihitungnya adalah muannas, maka bilangannya salasu, muzakkar. Ya, kan bertolak belakang, apa namanya, berlawanan. Berlawanan ya. Jadi pakainya yang hukum yang pelajaran 20. Nanti kalau yang dibilangnya, yang dihitungnya muzakkar, antum lihat ya apa hukumnya atau apa kaidahnya di pelajaran 19. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya 4 mobil apa bahasa Arabnya? Antum. Ini kan salasu. Salasu sayyaratin, antum? Arba'u sayyaratin. Iya, arba'u sayyaratin ya. Sayyaratinnya tetap terus saja. Sayyaratinnya tidak berubah-ubah, yang rubah ini 3, 4, 5 gitu. Okay. Kenapa? Kita menyesuaikan yang angkanya. Iya, maksudnya menyesuaikan angkanya. Kalau yang dibilangnya ya terus sama itu aja, saya rotin. Karena hukumnya kalau dari 3 sampai 10 itu mudhaf wa mudhafun ilaih. Dari 3 sampai 10 itu mudhaf wa mudhafun ilaih. Yang berarti sekarang yang 6 gimana? Antum. Oh iya, 5 maksudnya. Ah, santa. 6. Kalau disitu 9. Situ. Sayyaratin. Yang 7? Sab'u sayyaratin. Kalau 8? Di sini ada nih. Samani. Iya, kalau 8? Ini tulisannya, iya. Samani. Sayyaratin. Ya, 8 mobil samani sayyaratin ya. 8 mobil itu bahasa Arabnya samani sayyaratin. Heeh. 9-nya gimana? Tis'u sayyaratin. Nah, itu. Tis'u sayyaratin. 10. Asru sayyaratin. Iya, asru sayyaratin ya. Di sini rupanya banyak mu'anas semua ya, karena memang ini pelajaran 20 ya, mu'anas semua memang ini. Iya, bukan banyak memang semuanya ini. Ukhtun mu'anas, talibatun mu'anas, majalatun, bintun, sa'atun, iya. Iya, tapi kalau ditambahin 4 itu kan digabung. Nah, digabung karena sudah disampaikan yang untuk muzakar, jadi akhirnya diulang lagi. Jadi digabung yang muzakar ada, yang mu'anas ada. Adapun yang tamrin 5 ini mu'anas semua. Ya enggak apa-apa untuk melancarkan. Sekarang kalau misalkan ukhtun, tadi udah 10 ya, sekarang tinggal berarti kembali ke 3. Antum gimana kalau 3 saudari perempuan? Ah, bagus ya. Antum jangan pakai ukhtun. Ukhtunnya dijamakkan kan? Dijamakkan. Jamak daripada ukhtun itu adalah akhwat. Akhwat ya. Jamaknya adalah akhwat. Ukhtun. Ukhtun itu kan saudara perempuan. Jamaknya akhwat. Akhwatun. Nah. Ya. Sekarang kata akhwat ini ya, apa namanya? Dibikin menjadi mudhaf wa mudhaf ilaih, dihitung dari 3 sampai 10 dengan menggunakan akhwat ya. Jadi akhwat ini dijadikan bilangan dari 3 sampai 10. Nah, sekarang tadi sudah dijawab salatu akhwatin. Sekarang kalau 4 gimana? Iya, arba'u akhwatin. 5? Bagus. 6? Bukan mistu, situ. Iya, situ. Situ akhwatin. 7? Iya, sab'u akhwatin. 8? Iya, betul. Samani. Samani akhwatin. Iya, samani akhwatin. Ya, jadi di sisi lain kalau ketika satu dari 3 sampai 10 bendanya satu yang sama akhwat terus gitu kan, akhwat akhwat akhwat. Tapi ketika kata ini diganti-ganti, maka yang adatnya itu ya tetap ya. Jadi salasu, kemudian arba'u, kemudian khamsu, situ, sab'u, samani, ya samani. Sama semua. Yang beda ininya, yang beda ma'dudnya. Yang dibilang itu yang beda, yang berbeda itu yang ma'dudnya. Ya, jadi kayak tadi samani sayyaratin, sekarang samani akhwatin. Kalau 9 saudara perempuan? Tis'u akhwatin. 10. Iya, asyru akhwatin. Sekarang talibatun. Talibatun jamaknya apa kira-kira? Talibatin ya. Talibatun. Ya. Talibatun. Ini para pelajar putri nih. Putri, pelajar-pelajar putri. Pelajar-pelajar putri. Sekarang bagaimana kalau 3 pelajar putri? Iya, salasu talibatin. 4 pelajar putri. Iya, arba'u talibatin. 5. Bagus. 6. 7. 8. 9. Iya, 10. Asyru. Iya, asyru talibatin. Iya. Kata berikutnya majalah. Majalah jamaknya apa? Majallatun. Ini jamak daripada majallah, itu majallatun. Kebanyakan ini jamak taksir. Ada juga jamak muannats salim ya. Kayak sayarat jamak muannats salim. Talibat jamak muannats salim. Majallat jamak muannats salim. Kalau yang akhwat ya itu juga termasuk akhwat ya, ada situ ada alif dan dengan ta maftuhahnya. Juga termasuk jamak muannats salim sebenarnya. Sekarang majalah. Tadi antum ya, sekarang 3 majalah. Salatu majalati. Bukan begitu. Lah ada tasdidnya. Salatu majalat. Majalat. Iya. Yang ditasdid di huruf lam. Majalat. Nah, jadi salatu majalat. Nah, salatu majalatin gitu ya. Salatu majallatin. Ya, majallatun, majallatani, majallat ya gitu. Ya. Jimnya enggak ditasid. Yang tasid di huruf lamnya. Salatu majallatin. 4. Arba'u majallat. Iya. 5. Majallatin. 6. Situ. Situ. Iya. Iya. Ada. Iya, memang mirip-mirip. Situ sama tisu itu mirip sedikit. Iya, jadi iya betul. Ya hanya kalau di situ enggak ada ainnya kan. Kalau yang sebelumnya kan tis ya, tak dulu udah sin. Kalau ini situ. Sekarang 7. Iya, 8. Samani. Iya. Bukan samini, samani. Samani majallatin. 9. Tis'u majallatin. Iya. Tis'u majallatin. 10? Asru majallatin. Iya. Tapi di sini ada dua kata, kita baca bersama-sama ya. Bintun, kira-kira apa jamaknya? Banat. Ya, banat. Iya. Bintun jamaknya? Banat. Banatun. Nah, bintun banat. Ya, kita baca bersama. Salasu banatin. Salasu banatin. Arba'u banatin. Arba'u banatin. Iya. Khamsu banatin. Khamsu banatin. Sittu banatin. Sittu banatin. Ya, sab'u banatin. Sab'u banatin. Samani banatin. Samani banatin. Tis'u banatin. Tis'u banatin. Ashru banatin. Ashru banatin. Nah, sekarang kalau sa'ah apa jamaknya? Sa'at. Sa'at. Sa'at. Iya, ainnya yang panjang. Nah, sa'atun yakni jam, bisa jam tangan maksudnya, jamannya sa'at ya, jam-jam. Nah, kita baca lagi. Salasu sa'atin. Salasu sa'atin. Arba'u sa'atin. Arba'u sa'atin. Khamsu sa'atin. Sittu sa'atin. Nah, sama aja seperti Sittu sa'atin. Sab'u sa'atin. Samani sa'atin. Tis'u sa'atin. Ashru sa'atin. Baik. Itu di ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran tentang adad wal ma'dud dari 3 sampai 10 ya, itu hukumnya seperti itu. Jadi mudhof wal mudhofun ilaih. Berarti kalau kita runut misalkan kata sa'ah dari 1 misalnya, berarti sa'atun wahidatun. Itu artinya apa? 1 jam. 1 jam tangan ya. 1 jam tangan, bukan 1 jam waktu, bukan. Ya, bukan 1 jam tangan, bukan 1 jam waktu. Kalau maksudnya adalah 1 jam waktu, ya memang ada kemiripan, hanya maksudnya yang dimaksud bukan benda ya. Kalau yang itu kan sifatnya abstrak. Ya, jadi kalau 1 sa'atun wahidah. Kalau 2 sa'atani, ya, atau sa'atani isnatani. Nah, ketika 3 baru salasu sa'atin, arba'u sa'atin, khamsu sa'atin, sittu, ya, sittu sa'atin, ya. Jangan suka kebalik-balik ini, jadi anda ikut-ikutan. Ya, situ ya. Nah, ini bisa tertular sama yang lainnya. Situ ya, situ. Kemudian kalau itu tis'u. Tis'u. Iya. Jangan tertukar-tukar nih, bahaya ini. Tis'u. Situn ya, situn, tis'un. 6, 9. Ya, jadi khamsu sa'atin, situ sa'atin, sab'u sa'atin, thamani sa'atin, tis'u sa'atin, ashru sa'atin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir di situ al-kalimatul jadidah. Ya, ini kosakata yang baru. Ya. Kita baca al-majallatu jam'uha majallatun. Al-majallatu jam'uha majallatun. Ya, ya di situ jadi majallatun. Ini sama yang sudah disampaikan. Al-harfu jam'uhu hurufun. Al-harfu jam'uhu huruf. Ya. Al-harf, apa artinya harf ini? Huruf. Huruf. Pada kata, pada kalimat yang mana dipakai pada ini? Pada huruf ini? Disinggung masalah yang mana? Huruf. Pasti ada ya, kemarin itu kan berkait dengan kalimat-kalimat yang dibaca. Ya, fi hadzihi kalimah khamsu hurufin. Huruf ini mudzakkar. Fi hadzihi kalimati khamsatu hurufin. Ya, di ini ya tamrin yang di atasnya itu ya. Ya. Nomor 7 ya, nomor 7 itu ada, nomor 7. Tamrin 4 nomor 7 itu dibahas tentang huruf. Kemudian Indonesia. Indonesia. Iya, al-kalimatu jam'uha kalimatun. Berakhir sudah pelajaran 20 tentang adad wal ma'dud yang mu'annas dari mulai 3 sampai 10. Sekarang kita akan masuk pelajaran yang berikutnya, al-darsu al-hadi wal-ishrun. Sebelum masuk ke pelajaran yang baru, ada pertanyaan tidak? Hal indakum soal? Ya, hal gimana? Yang mana? Oh, ini mufrad ini. Ini mufrad. Jadi ketika dibikin jamak, kalau dari mulai 3 sampai 10. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu jika dihitung dari mulai 3 sampai 10, maka katanya itu dibikin jamak. Yang tadinya mufrad, tunggal, harus dibikin jamak semuanya. Apakah dia muzakkar ataupun yang muannas. Gitu ya. Dibikin jamak. Jamaknya itu sebagaimana yang sudah ketahui ada 3 macam jamak itu kan. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Nah, gitu. Belum sampai situ ya. Ya nanti insyaallah akan diulang-ulang sih sebenarnya. Artinya contoh gini misalnya. Contoh gini. Kalau yang jamak muzakkar salim misalnya ya. Jamak muzakkar salim dari kata muslimuna. Muslimuna ini jamak. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim, muslimuna para orang-orang muslim gitu kan. Orang-orang muslim atau para muslimin. Nah, bagaimana kalau 3? 3 orang muslim, apa bahasa Arabnya? Salah satu muslimina. Iya. Nah, ya tadinya muslimuna jadi muslimina. Kenapa di sini belum bahas? Ya nanti, sebab ini pembahasannya agak sedikit berbeda, yaitu ketika jamak muzakkar salim dalam keadaan majrur. Nah, nanti kan ini butuh. Iya. Kenapa di sini yang dicontohkan itu jamak taksir karena enggak terlalu banyak repot membahasnya gitu. Tapi kalau disampaikan yang jamak muzakkar salim, nanti kan pembahasannya agak sedikit berat gitu. Jadi yang dicontohkan jamak taksir sama jamak muannas salim. Karena kalau jamak muannas salim itu mudah memahaminya atau bisa menghafalnya karena cuma perbedaan kasrah saja ya gitu ya. Iya. Jadi maksudnya kalau yang itu domah ketika dijamakan cuma tinggal kasrah saja kan gitu kan. Kalau yang jamak muannas salim. Kalau jamak muzakkar salim tanda kasrahnya itu ya di sini huruf ya. Salah satu muslimina. Nah, ini 3 orang muslim. Al-muhim yang penting antum harus ingat-ingat. Kalau suatu kata kemudian dihitung dari 3 sampai 10 hukumnya mudhof wa mudhofun ilaih itu aja udah. Dan yang ma'dudnya dijamakkan itu ya, dijamakkan. Baik yang muzakkar maupun muannas. Apakah yang akil atau yang ghairu akil ya. Akil ini manusia gitu. Kalau yang ghairu akil benda, bisa benda mati, bisa hewan, bisa tumbuhan gitu. Ya, jadi al-asya ya, al-asya itu sesuatu. Ada lagi pertanyaan? Gimana yang 2? Oh. Iya. Iya, kalau untuk yang 2 sebagaimana tadi yang kita bahas di pelajaran sebelumnya, itu kan hukum cara membacanya adalah seperti qalamani ya, dari qalamun kemudian ketika di mustanakan ditambahkan alif sama nun gitu kan ya, menjadi qalamani ya. Kalau anda ucapkan tadi qalamani isnani ya, maka ini tidak merubah. Hanya memperkuat saja bahwasanya kalau satu sama dua itu bentuknya naat man'ut gitu ya. Kalau yang satunya qalamun wahidun. Ini satu pena. Kalau yang 2 pena qalamani isnani, sama saja ya. Kita menyebutkan qalamani atau qalamani isnani itu sama saja. Sama saja iya, naat wal man'ut. Ini naatnya, ini man'utnya. Ini kalau 1 sama 2. Kalau yang muannas misalkan sayyaratun wahidatun. Kalau yang dua, sayyaratani isnatani. Isnatani, ya gitu. Penambahan ada huruf ta-nya. Tamar buto sama isnatani. Ini dipelajari di apa namanya di buku-buku yang lainnya biasanya disertakan tuh isnaninya, disertakan ya, disertakan. Kalau di sini tidak, enggak masalah ya, enggak masalah. Ini yang untuk yang jumlah 1 sama 2. Qalamun, qalamun wahidun. Bukan wahidun qalam ya, bukan wahidun qalamun, iya. Kalau wahidun qalamun itu bahasa Arab versi Indonesia, ya. Bahasa Arab versi Indonesia. Jadi wahidun qalamun ini apa? Ini berapa? Wahidun qalamun. Nah, namanya bahasa Arab di Indonesia-Indonesiain. Salah ya, bukan seperti itu. Tapi kita mengikuti kaidah mereka. Kalau satu pena itu qalamun wahid namanya. Qalamun wahidun. Bahasa kitanya pena yang satu ya. Enggak apa-apa bahasa kitanya sedikit kaku, tapi tinggal kita memahamkannya yang bahasa kitanya. Maksudnya qalamun wahidun itu maksudnya satu pena. Qalamani isnani maksudnya adalah bukan pena yang dua, tapi dua pena. Bukan isnani qalamani, dibalik, salah. Tapi kalau yang 3 sampai 10, justru angka dulu, ya kayak tadi ya. Jadi, 3 mobil atau 3 pena, salah satu aklamin. Iya, ya gak apa-apa, karena itu sudah aturan dari sana. Kenapa yang 1 sama 2 gak kayak gitu aja, ya gak bisa seperti itu ya, dipaksain namanya. Tapi kalau 3 sampai 10 justru angka dulu kayak bahasa kita ya. 3 pena di sana juga dikatakan salah satu aklamin atau salah satu misalkan sayyaratin gitu ya. 3 mobil. Baik, ini berkait dengan adat wal ma'dud dan ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali karena nanti dipakai juga dalam masalah-masalah ilmu din ya, fikih, faraid. Faraid itu penting sekali tuh, faraid. Kemudian apa namanya? Hadis dan seterusnya. Baik, kita akan masuk ke pelajaran ke-21 sebagai mukaddimah. Nanti insyaallah paling tidak nanti sebagai awalan ya. Kita baca bersama Ad-Darsul Hadi wal Ishruna. Ad-Darsul Hadi wal Ishruna. Ya, Ad-Darsul Hadi wal Ishrun, yakni pelajaran ke-21. Ya, insyaallah sebentar lagi 3 pelajaran lagi insyaallah selesai. Kita baca madrasati. Judulnya ya, ini judulnya madrasati, sekolahku gitu ya. Iya. Nanti kita terjemahkan setelah baca semuanya. Hadhihi madrasati. Hadhihi madrasati. Hiya qaribatun minal masjidi. Hiya qaribatun minal masjidi. Hiya madrasatun kabiratun. Laha salah satu abwabin. Abwabuha maftuhatun al-ana. Iya. Baik. Di sini apa namanya mu'alif, yang penulis mengetengahkan tentang banyak hal ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, dari awal di sini sudah banyak disebutkan mubtada wal khobar ya, yakni berita gitu, berita tentang berita. Kita artikan paragraf pertama ini, hadhihi madrasati, maksudnya apa? Ini sekolahku. Iya, jadi ini belajar untuk mentakbir ya, untuk memberikan ekspresi. Antum juga nanti akan bisa insyaallah. Ya, bercerita ya, bercerita. Jadi di sini tuh dengan kata-kata yang masih ringan gitu ya, antum akan bisa ngulang hadhihi madrasati. Kemudian madrasati kabiratun jiddan. Hiya qaribatun minal masjidi. Madrasati kabiratun laha salah satu abwabin. Abwabuha maftuhatun alana. Jadi sedikit-sedikit antum akan bisa diupayakan untuk berani ngomong dan juga berani ngomong lagi. Walaupun tidak seperti menghafal, tapi dengan pelajaran yang sebelumnya itu dengan sendirinya antum akan bisa ngomong. Ya, coba nanti ya. Jadi itu. Hiya qaribatun minal masjidi, apa artinya? Dia dekat dari masjid. Nah, dia dekat dari masjid. Nah, qaribah itu adalah apa namanya? Nah, sifat. Nah, sifat qaribah yang dekat. Dia dekat dari masjid. Hiya madrasatun kabirah. Nah, antum kan paham tuh. Mubtada khabar, khabarnya naat man'ut kan gitu ya. Dia madrasah yang kabirah, besar. Laha salah satu abwab. Barusan saja kita pelajari naat adad wal ma'dud. Laha salah satu abwab. Dia memiliki tiga pintu. Ya. Abwabuha, pintu-pintunya maftuhah. Mana maftuhah? Terbuka. Nah, maftuhah itu kan muannas. Muannas karena abwab itu kullu jam'in muannas. Abwab itu kan pintu-pintu itu dihukumi dengan muannas. Al'an, mana al'an? Sekarang. Al'an ini fil hal. Al'an itu maksudnya sekarang. Makna al'an ini fil hal. Kata al'an, al'ana itu artinya fil hali. Ini sekarang. Nah, sekarang. Saat ini. Ya, saat. Iya. Pintu-pintunya terbuka sekarang, saat ini ya, terbuka semua. Kita baca lagi ya. Jadi biar jangan banyak-banyak, satu paragraf kita terjemahkan. Fil madrasati fusulun katsiratun. Hadza fasluna. Wahuwa faslun wasi'un. Fihi nafizatani kabiratani. Wafihi makatibu wa karasiyu. Wafihi makatibu wa karasiyu. Wafihi sabburatun kabiratun. Hadza maktabul mudarrisi wa dzaka kursiyuhu. Panjangan ya, panjangan. Kalau gitu kita potong bagi dua. Hadza maktabul mudarrisi. Hadza maktabul mudarrisi. Wa dzaka kursiyuhu. Wa tilka makatibut tullabi. Wa karasiyuhum. Maktabul mudarrisi kabirun. Maktabul mudarrisi kabirun. Wa makatibut tullabi saghiratun. Wa makatibut tullabi saghiratun. Iya. Saghiratun. Ya, sekilas terasa agak susah, padahal itu gampang semua itu. Ya, padahal itu kata-katanya itu masih ringan lah ya, masih mudah. Hanya mungkin karena jarang ketemu, jadi ngomongnya agak kesulitan. Iya, padahal itu mudah sebenarnya ya. Kita coba terjemahkan. Fil madrasati fusulun katsirah. Mana fusul sekarang? Kelas. Nah, jadi di sekolah itu banyak kelas-kelas. Jadi di sekolah itu fusulun katsirah, terdapat kelas-kelas yang banyak begitu. Di sekolah itu terdapat kelas-kelas yang banyak katsirah. Hadza fasluna. Ini kelas kami. Ini sedang menceritakan. Ini kelas kami. Wa huwa faslun wasi'. Apa artinya? Dan dia kelas yang luas. Nah, wasi' kan artinya luas, yang luas. Fihi nafizatani kabiratani. Nah, itu sudah membahas tentang pelajaran 18 yaitu isim musanna ya. Di dalamnya ada dua nafizatan. Bukan. Nah, jendela. Jendela iya kan? Masa di dalam kelas ada ruangan lagi? Buat letak umpet ya. Nah, jadi kita menggambarkan di dalam kelas itu ada nafidah. Nafidah itu kan jendela. Sekarang ada dua nafidatan. Nafidatani kabirotan. Dua jendela yang besar. Nah, ini masih menceritakan satu kelas nih ya. Wafihi makatibu wakarasiyu. Ya. Di dalamnya ada makatib. Makatib apa artinya? Jamak dari? Maktab. Maktabun. Itu artinya meja. Jamaknya makatibu. Kalau karasiyu, mufradnya apa? Kursiyun. Nah, kursiyun, jamaknya karasiyu. Nah, iya. Di dalamnya ada meja-meja, ya ada kursi-kursi, gitu ya, gitu. Wafihi sabburatun kabiratun. Di dalamnya ada papan tulis yang besar. Nah, ini idealnya begitu yang namanya kelas itu ya. Jadi jangan sempit, kemudian jendelanya kecil, kemudian mejanya atau sempit misalkan. Jadi idealnya gitu. Saburoh kabiroh. Papan tulis yang besar. Hadza maktabul mudarrisi. Nah, di sini ceritakan sekarang secara detailnya. Ini maktab al-mudarris. Mana maktabul mudarris? Mejanya Pak Guru. Nah, mejanya Pak Guru. Nanti digambarkan mejanya itu besar gitu. Wa dzaka sama dengan apa? Zalika sama. Zaka itu sama dengan zalika. Sama. Zaka sama zalika sama. Nah, artinya itu. Zaka. Oke, kenapa? Sama ini zakat sama zalika ini dua-duanya artinya apa? Fusha. Iya, artinya bahasa yang resmi, bahasa yang fasih juga ya. Mungkin kita sering membacanya yang zalika. Tapi zakat juga itu bukan apa? Maksudnya termasuk yang bagus juga. Termasuk kata yang ma'ruf lah ya, ma'ruf. Di dalam hadis juga banyak, hadis ya, kemudian juga ayat Al-Qur'an. Mahadza maktabul mudarrisi wa dzaka kursiyuhu. Ini meja Pak Guru dan itu kursinya. Nah, kursiyuhu mudhaf mudhafun ilaih. Mejanya, kursinya. Nah. Wa tilka makatibut thullab. Kenapa pakainya tilka? Karena jamak. Makatib itu kan jamak, maka dia karena dia muannas, maka isim isyarahnya tilka. Bukan zaka. Ya, kalau zaka itu untuk yang muzakkar dan mufrad gitu ya. Tapi di sini karena makatib itu adalah jamak, maka pakainya tilka. Wa tilka makatibut thullab. Apa artinya makatibut thullab? Meja-mejanya pelajar. Nah, dan itu meja-mejanya pelajar. Wa karasiyuhum, dan kursi-kursi mereka. Kenapa pakainya hum? Ya karena jamak. Atulab kan jamak. Tulab laki-laki atau perempuan? Laki, karena tulab. Kalau tulab itu jamak daripada tolibun, jadi pakai domirnya hum. Ya, kata gantinya pakainya hum. Wa karasiyuhum, dan kursi-kursi mereka. Maktabul mudarrisi kabirun. Mejanya Pak Guru kabir, besar. Wa makatibut thullabi saghiratun. Nah, saghiratun ya. Dan meja-meja pelajar kecil ya. Jadi ya mungkin satu orang satu lah gitu ya. Seperti itu di kampus ya atau apa. Walaupun misalkan satu meja dua dibandingkan dengan meja guru ya, mungkin meja guru ya asalnya yang besar kan gitu ya. Nah, ini juga antum bisa menceritakan kembali gitu ya. Bisa menceritakan kembali. Hadhihi madrasati. Ya, laha hiya qaribatun minal masjid. Madrasati kabiratun. Madrasati kabiratun. Mau dikasih jiddan ya silakan, enggak apa-apa. Madrasati kabiratun jiddan. Laha salah satu abwabin. Abwabuha maftuhatun al'an. Kemudian apa di situ? Fil madrasati fusulun katsirah. Ya, fil madrasati fusulun katsirah. Hadza fasluna. Hadza fasluna. Ini setelah kelas kami. Kemudian apa lagi? Wa hadza wa huwa faslun wasi'un. Laha ya fihi makatibu wa qarasiyu. Wah, di situ sebelumnya nafidatani kabiratan ya. Al-muhim lah, yang penting antum bisa memahami dengan baik. Kita baca lagi. Fi faslina asyratu tullabin. Asyratu tullabin. Wahum min biladin muhtalifatin. Wahum min biladin muhtalifatin. Iya. Hadha Muhammadun. Hadha Muhammadun. Wahuwa minal Yabani. Wahuwa minal Yabani. Wahadha Khalidun. Wahadha Khalidun. Wahuwa minal Sini. Wahuwa minal Sini. Wahadha Ahmadu wahuwa minal Hindi. Wahadha Ahmad wahuwa minal Hindi. Iya. Ini cerita tentang isinya. Ya, isinya. Antum insyaallah paham nih. Paham ya. Wa hadza Ibrahimu wa huwa min Ghana. Wa hadza Ibrahimu wa huwa min Ghana. Mana Ghana? Afrika. Iya, dari negara Afrika ya. Ghana ya. Ghana apa Ghana? Ghana. Negeri Ghana ada ya mungkin ya? Iya. Ya kalau Yaban enggak mungkin antum enggak tahu. Enggak tahu. Asin jelas. Al-Halhin. Sekarang dari Ghana. Iya, dari Ghana. Wa hadza Ismailu wa huwa min Nigeria. Nigeria, Nigeria kan, Nigeria ya, masih dari Afrika. Wa hadza Yusufu wa huwa min Inkaltarra. Wa hadza Yusufu wa huwa min Inkaltarra. Inkaltarra negara apa? Inggris. Inggris, ya, Inggris. Wa hadza Bayramu wa huwa min Turki. Wa hadza Bayramu wa huwa min Turki. Iya. Turki? Itu Turki, nama di situ Bayram. Ini Bayram ya. Nah, mungkin nama itu di sana ma'ruf ya. Nah, Ana juga baru ya, Ana baru ingat ini nama Bayram. Maksudnya ini ya nama sana lah ya. Nah, nama-nama sana, nama. Iya, Ajam, Ajam, bahasa yang bukan bahasa Arab. Wa hadza Ammarun wa huwa min Malaysia. Wa hadza Ammarun wa huwa min Malaysia. Iya, Malaysia. Malaysia, ya. Wa hadza Aliun wa huwa min Amerika. Wa hadza Ali wa huwa min Amerika. Wa hadza Abu Bakrin wa huwa min minal Yunani. Wa hadza Abu Bakrin wa huwa min Yunani. Iya. Hah? Itu Yugoslavia. Oh iya. Itu mungkin ya, beda cetakannya. Ya, enggak apa-apa. Ini insyaallah bisa diterjemahkan, ngerti kan? Ya, ini enggak bisa diterjemahkan, ngerti kan? Oh, situ Yugoslavia. Nah, apa arti wahum min biladin mukhtalifah? Mereka dari negeri-negeri yang beraneka ragam, berbeda-beda, bermacam-macam. Mukhtalifah itu bermacam-macam, berbeda-beda, ya. Hah? Ini kan ceritanya. Dan memang kalau di seperti di jamiah di sana, jamiah Al-Madinah, ya, kemudian jamiah di Riyadh gitu ya. Itu santrinya atau pelajarnya itu dari seluruh dunia gitu. Ada kulit putih, ada kulit merah, ada kulit hitam, ada kulit kuning, ada kulit sawo, apa coklat gitu kan. Indonesia juga banyak di sana, santri-santri di sana ya gitu, pelajar-pelajar di sana. Jadi tidak aneh. Di sini pun insyaallah sudah mulai mendekati loh. Iya. Ya gitu. Ya, didominasi Indonesia ya, didominasi Indonesia. Ya karena negara Indonesia. Baik ya, kita cambuk, kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Hum min biladin mukhtalifatin. Hum min biladin mukhtalifatin. Nah, rupanya ditegas lagi, dipertegas lagi sama mualif, hum min biladin mukhtalifatin. Kalau tadi asal-asalnya sekarang beda lagi. Walughatuhum mukhtalifatun. Walughatuhum mukhtalifatun. Nah, itu kan. Walwanuhum mukhtalifatun. Walwanuhum mukhtalifatun. Walakin dinuhum wahidun. وربهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة هم مسلمون والمسلمون إخوة. Nah, sekarang mungkin kita perlu diperhatikan. Walughatuhum, mana lughah? Bahasa. Bahasa mereka mukhtalifah, bermacam-macam. Wa alwan, mana alwan? Warna-warna. Laun, dari kata laun. Laun itu artinya warna. Launun. Namanya alwan. Maksudnya warna ini warna apa di sini? Kulit ya? Warna kulit. Iya, maksudnya warna kulit. Putih, hitam, coklat, ya, kuning. Apalagi misalnya. Itu. Jadi, apa namanya, warna-warna mereka, warna-warna kulitnya berbeda-beda. Walakin dinuhum wahid. Tetapi agama mereka satu. Maksudnya agama Islam gitu ya, agama Islam. Warabuhum wahid. Ya, Tuhan mereka satu, ini Rabbnya. Wa nabiyuhum wahid. Nabi mereka satu. Wa qiblatuhum wahidah. Kiblat mereka juga satu. Hum muslimuna. Mereka adalah orang-orang muslim. Wal muslimuna ikhwah. Dan orang-orang muslim itu bersaudara. Terutama yang al-sunnah salafiyun gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri pun di sana hizbiyun banyak. Iya, walaupun itu. Kenapa? Lebih banyak. Jadi ya, tapi memang tergantung tempat sih, tergantung tempat ya. Artinya kalau yang sifatnya internasional ya kita nggak bisa ini. Tapi ya al-muhim ya, belajar di Saudi itu masya Allah ya, anu apa mukarrar, yakni kurikulumnya itu kurikulum yang bagus ya. Kitab-kitabnya tauhid ya, yakni dari kalangan apa namanya akidah al-sunnah jamaah gitu. Tinggal kita banyak harusnya yang mendekati masyaikh. Masyaikh yang ala salafiyun. Terakhir, paragraf yang terakhir. Hada mudarrisuna. Hada mudarrisuna. Ismuhu syaikhu Bilalun. Ismuhu syaikhu Bilalun. Wahuwa minal madinati. Wahuwa minal madinati. Wahuwa rajulun salihun. Wahuwa rajulun salihun. Nahnu nuhibbuhu kathiran. Terakhir setelah santri-santrinya ya, kemudian gurunya ya, ini ya maksudnya. Ada mudarrisuna, ini guru saya, guru kami ya. Wa huwa ismuhu namanya Syekh Bilal. Syekh Bilal. Di sana itu walaupun muda dipanggilnya Syekh itu. Ya, mungkin anak juga di sana panggilnya Syekh mungkin. Tapi kalau anak asli Syekhnya, udah punya cucu kan gitu ya. Nah, udah tua juga. Belum tentu Syekh yang seperti itu belum. Wa huwa minal Madinati. Dia dari Madinah. Maksudnya Madinah di sini sudah ma'ruf. Kalau dikatakan Al-Madinah bukan sekedar kota, tapi maksudnya Al-Madinah Al-Munawwarah gitu, ya. Kalau misalkan sekedar namanya Al-Madinah, Cirebon juga Al-Madinah. Yani nama kota ya, tapi kalau Al-Madinah di sini itu sudah melekat, itu hanya Madinah sana. Iya, iya hanya Al-Madinah An-Nabawiyah atau Al-Munawwarah. Ya, bukan Madinah yang lain gitu, bukan. Kalau dikatakan huwa minal Madinah, bukan Madinah Riyadh, bukan Madinah Mekah, bukan, tapi Madinah situ di Nabawi, di masjid apa di kota Al-Madinah. Wa huwa rajulun salih. Dia pria yang saleh ya, dia laki-laki yang saleh. Nahnu nuhibbuhu katsiran. Kami menyukainya, mencintainya dengan banyak. Maksudnya katsiran di sini bukan banyaknya gimana, tapi maksudnya kami sangat senang gitu ya. Kami senang sekali kepada beliau. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nanti insyaallah kita akan ulangi lagi bacanya di pekan mendatang insyaallah ya. Kalau sekarang sudah cukup waktunya insyaallah. Yang penting di sini sebenarnya di pelajaran terakhir ini merupakan penggabungan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi di apa namanya diakumulasi. Antum insyaallah walaupun ini panjang rasanya gimana? Gampang apa susah? Insyaallah gampang ya. Ya, jangan susah ya. Insyaallah mudah ini. Kata-katanya tidak terasa walaupun sederhana bisa jadi cerita panjang. Kalau bisa antum nanti coba bisa enggak kira-kira mengutarakan. Tapi nanti jangan ada yang masuk ya. Jadi kalau misalkan sudah disuruh mentakbir menghafal enggak ada yang mau, enggak ada yang mau maju. Tidak ya, artinya di sini kita dengan semangat gitu ya. Jadi bahasa Arab itu mudah insyaallah. Pekan depan stop. Ya, bukan suatu kewajiban. Iya, ila una awalan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.